denganmu yang di sana. Sayang, ingatkah kau padaku? Aku masih yang dulu, sendiri meniti hari. Sayang, rindunya hatiku. Apa gambarmu di sini masih tertinggal di dinding kamarku. Janganlah kau lupakan kenangan bersamaku. Sayang, abadi tercipta karena bayangmu. Bila engkau mendengar, sebut saja namaku. Kan bergetar ikatan dalam peluk.